Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Darasna al-ahkam jam' hukm wa huwa maktada khitab al-syara' al-muta'allik bi'af'al al-mukallaf bil-asah bi'af'al al-mukallaf min talabin aw takhir aw wad'in talab yadukul fi wajib wa mustahab takhir طلب فعل واجب مستحب طلب الكف عن الفعل يعني النهي المحرم والمكروه تخيير مباح وضع ما نعم هذا الآن أحكام الوضعية طيب من يقرأ نعم الأحكام الوضعية اقرأ مكانك بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة الأصولي محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء نعم الأحكام الوضعية حكم وضعي هو القسم الثاني من تقسيم الأحكام. الأحكام yang pertama sudah kita selesaikan. فقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف من طلب أو تخيير. يعني الأحكام تكليفية. نعم. يعني di halaman 13 أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. نعم تكليفية sudah selesai. Nah, ini min talab atau takhir. Sekarang wad'iyah. Yaitu hukum ma wada'ahu syari'u, hukum yang diletakkan oleh syari', pembuat syariat, min berupa amarat, yakni alamat, tanda-tanda, li thubutin, untuk tetapnya, ya, suatu perkara, atau intifain, atau ternafikannya. Perkara itu, nah, au nufuz atau berlakunya, ya, perkara itu konsekuensinya, nah, konsekuensinya berlaku au ilgha atau ilgha, kebalikan dari nufuz, terabaikannya, tidak berlaku konsekuensinya, nah, dan nanti akan semakin jelas dengan penjelasan yang akan datang. Contoh, zawalus syams. Masalah. Nah, mungkin ya, antum mau catat. Misal dzalik, zawalus syamsi sababun li thubuti wujubi salat adh-dhuhr. Misal dzalik, zawalus syamsi sababun li thubuti wujubi salat adh-dhuhr. Wa bulughun nisabi سبب لثبوت وجوب الزكاة وبلوغ النصاب سبب لثبوت وجوب الزكاة والقرابة سبب لثبوت الإرث واختلاف الدين مانع من الإرث والحيض أو النفاس مانع ينتفي به وجوب الصلاة والصوم وصحة البيع علامة لنفوذه وفساد البيع علامة لإلغائه. طيب ini contoh-contoh makna amarat ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. Contoh زوال الشمس bergesernya matahari ke arah barat adalah sebab faktor لثبوت وجوب صلاة الظهر faktor penyebab ya tetapnya subut tetapnya wujub salat dzuhur, kewajiban salat dzuhur. Amarat li thubut mawad asyari' min amarat, apa yang diletakkan oleh asyari' berupa tanda-tanda li thubut, untuk tetapnya sesuatu awintifain atau ternafikannya. Contoh thubut salat dzuhur, thubut wujub salat dzuhur, tetapnya kewajiban salat dzuhur, amarahnya, nah alamatnya adalah zawalus syams, tandanya adalah bergesernya matahari ke arah barat, itu faktor ya dijadikan tanda tetapnya wujub salat dzuhur. Nah, bulughun nisab sababun li thubut wujub zakat, tercapainya nisab dari suatu harta zakat adalah faktor tetapnya kewajiban zakat pada pemiliknya, ya, pemilik harta itu, ya. Jadi alamatnya, amaratnya adalah bulughun nisab sebagai faktor tetapnya kewajiban zakat. Kemudian contoh berikutnya al-qarabah sababun li thubutil irth, hubungan kekerabatan. Ya, ini adalah amarah, alamah, tanda yang dijadikan faktor tetapnya irth. Ya, warisan. Nah, salah satu faktor yang dengannya saling mewarisi adalah hubungan kekerabatan. Ikhtilafuddin, perbedaan agama, mani'un minal irth. Salah satu amarah, alamah, tanda, ya, yang dijadikan sebagai penghalang dari warisan. Perbedaan agama merupakan mani' min mawani'il irth, penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Jadi yang berbeda agama tidak bisa diwarisi. Wal haid awin nifas, haid atau nifas, mani' penghalang, yantafi bihi, ternafikan dengannya wujubus salati was saum, kewajiban salat dan puasa. Nah, baik. Sihhatul bayi alamatul infu, untuk contoh nufud dan ilga. Sihhatul bayi, sahnya jual beli karena terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga bayi jual beli itu difonis sah, itu adalah alamat, tanda, ya, linufuri amarah, alamat, tanda untuk berlakunya konsekuensi jual beli tersebut berlanjut. Konsekuensinya berarti terjadi misalkan diantara konsekuensinya, yaitu terjadi perpindahan kepemilikan harta yang ditransaksikan, dan seterusnya. Baik. Wa fasadul bay', batalnya jual beli, ya, karena ada syarat yang tidak terpenuhi, alamatul ilgha'i, tanda diabaikannya. Jadi tidak bisa berlaku konsekuensinya. Tidak sah berarti tidak terjadi, tidak bisa berlanjut, ya, konsekuensinya tidak berlaku. Nah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan harta, misalkan. Nah, wa minha, kira. Wa minha as-sihhatu wal-fasadu. Nah, termasuk di antara al-ahkam al-wad'iyyah adalah as-sihha wal-fasad, sah dan tidak sah. Tayyib, al-fasad al-butlan. Nah, as-sahih. As-sahihu lughatan as-salimu minal maradi. As-sahih secara bahasa, makna lughawi, makna bahasa adalah as-salimu minal marad, yang selamat dari penyakit. Sehat, yakni, dalam bahasa kita. Nah, istilahan. Istilahan, ma tarattabat atharu fi'lahu alaihi. Atharu fi'lihi alaihi. Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am abdan. Nah, secara istilah as-sahih, sebagai satu istilah dalam ilmu usul fiqh, ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, maknanya adalah sesuatu yang tarattabat atharu fi'lihi alaihi, berakibat athar efek-efek, ya, fi'lihi, efek-efek perbuatannya, berakibat alaihi, atasnya, berlaku atasnya, akibatnya. Nah, ibadatan kana am akdan, baik itu ibadah maupun akad, simpelnya sah. Nah, ibadahnya sah, ya, akad itu sah. Nah, itu makna ma tarattabat atharu fi'li alai. Nah, as-sahih. As-sahihu minal ibadati ma bariyat bihi dhimmatu wa saqata bihi talabu. Nah, contoh yang sah dari al-ibadat. Dan dikatakan tadi, ma tarattabat asaru fi'li alaih ibadatan kana am akidan. Fasuhin al-ibad, contoh yang sah dari ibadah, ma bari'at. Penjelasan as-sahih min al-ibadat, makna as-sahih ya, bukan contoh tetapi makna. As-sahih min al-ibadat, yang sah dari satu dari ibadah-ibadah maknanya, ma bari'at bihi dhimmatu. Nah, ya, suatu ibadah yang dengannya bari'at, bari'at artinya apa? Lepas, bebas, bihi dengan itu dhimmah, tanggung jawab seseorang. Ketika dikatakan ibadahnya sah, sholatnya sah, berarti tanggung jawabnya untuk mengerjakan sholat sudah lepas. Begitu. Wasaqata bihi talabu. Saqata gugur. Ya, dengannya talab. Tuntutan. Jadi sudah tidak dituntut lagi untuk sholat. Ketika dia melaksanakan sholat itu dengan sah, berarti bari'at bidhimmatu. Tanggung jawabnya, dhimmahnya untuk melaksanakan kewajiban sholat sudah lepas. Wasaqata bihi talab. Tuntutan kewajiban untuk melaksanakan sholat sudah gugur. Itu maknanya. Baik. As-sahihu min al-uqudi ma tarattabat atharuhu ala wujudihi fa tarattubil malaki ala aqdil bay'i mathalan. Ta'liq untuk fa-sahihu min al-ibadat ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi talab. Hada في العبادات الواجبة. هذا في العبادات الواجبة. وأما الصحيح من العبادات المستحبة. وأما الصحيح من العبادات المستحبة فلا يقال له برئت به الذمة. فلا يقال له برئت به الذمة. لأنها غير مشغولة aslan, li'annaha qayru mashghulatin aslan, wa innama yuqalu lah saqata bihi talab, wa innama yuqalu lahu saqata bihi talab. Nah, jadi yang digambarkan di sini oleh Syekh fasih min al-ibadat ma bariyat bihi dhimmatu saqata bihi talab, ini untuk ibadah-ibadah yang wajib. Nah, karena ibadah-ibadah yang wajib selama belum dikerjakan, fa zimmatu sahibiha mashghulah. Tanggung jawabnya masih dituntut, ya. Fa idza fa'alaha saqata bari'at dhimmatu. Adapun as-sahih min al-ibadat al-mustahabbah, yang sah dari ibadah-ibadah yang mustahab, fala yuqal lahu, maka tidak dikatakan bari'at bidhimmah, lepas dengannya tanggung jawabnya. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab kewajiban kepada perkara mustahab. Li'annaha ghair mashghulatin aslan. Li'annaha ya'ni li'anna dhimmatah, karena tanggung jawabnya ghair mashghulah aslan. Tanggung jawabnya tidak dituntut pada asalnya, karena hanya anjuran. Oleh karena itu tidak berlaku setiap bidhimmah. Wa innama yuqalu lahu, hanya dikatakan pada perkara mustahab, as-sahih min al-ibadah mustahabbah. Naam, ibadah yang mustahab yang sah dikatakan saqata bihi talab, tuntutan gugur, tidak dituntut lagi mengerjakannya karena dia sudah mengerjakannya. Adapun dhimmah tidak ada karena bukan wajib. Nah, itu saja perbedaannya. Nah, as-sahih min al-uqud, as-sahih min al-uqud ma tarattabat atharuhu ala wujudihi fatarattubi al-milki ala aqdil bay'i mathalan. Yang sah, as-sahih min al-uqud, yang sah dari akad-akad adalah ma tarattabat atharu ala wujudihi, yang berakibat efek-efeknya berlaku atas keberadaannya. Nah, atas keberadaan akad itu. Contoh, kata rutubi al-milk, seperti akibat ya berlakunya al-milk, kepemilikan, ala aqdil bay', atas akad jual beli. Misalnya, ketika akad jual beli itu sah, maka akibatnya ya berefek apa? Kepemilikan harta itu pun beralih. Nah, maka pembeli memiliki harta yang dibelinya dari penjual, beralih ke pembeli. Nah, dan bayaran dari pembeli yang diberikan kepada penjual beralih dimiliki oleh penjual. Al-milk, ya, efek kepemilikan atas harta yang diperjualbelikan berlaku. Jelas? Nah, wala yakun ikram. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. Dan sesuatu tidak bisa dikatakan sah, ya tidak akan sah kecuali sempurna syarat-syaratnya dan nafikan penghalang-penghalangnya. Nah, tadi al-jirah. Misal zalika fil ibadat an ya'ti. Jadi diperhatikan tadi ya. Nah, untuk sah harus apa? Tamam syurut wa intifa' mawani', syarat-syarat harus terpenuhi, penghalang-penghalang sahnya harus dinafikan, baru kemudian ya perkara itu bisa sahih, sah. Tayyib, misalu. Misalu zalika fil ibadati an ya'tiya bis salati fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Contohnya pada perkara-perkara ibadah, ya terpenuhi syaratnya sehingga sah. Ayat jadi sholat, dia mengerjakan sholat di waktuha pada waktunya. Nah, tamatan sempurna syurutuha syarat-syaratnya, warkanuha rukun-rukunnya, wajibatuha dan wajib-wajibnya. Baik, jika ada dari syarat-syarat atau rukun-rukun atau wajib-wajib yang ya dia tinggalkan maka tidak sah. Wa misalu dzalika fil uqudi an ya'qida bai'an tammatan syurutuhu al-ma'rufati ma'a intifa'i mawani'ihi. Contoh yang sahih sah pada akad-akad. Ya'qida bai'an, dia membuat akad jual beli. Tammatan syurutuh, ya sempurna syarat-syaratnya, al-ma'rufatu na'ad li syurut. Tammatan syurutuhul ma'rufatu, sempurna syarat-syaratnya yang telah diketahui, ya yang menjual adalah pemilik, nah atau yang menduduki posisi pemilik seperti wakil dan semisalnya. Nah, dan seterusnya, ini syarat-syarat yang ma'ruf pada syarat-syarat jual beli sudah dijelaskan dalam ilmu fiqh. Ma'antifa'i mawani'i, bersama ternafikannya mawani' penghalang-penghalangnya. Fayyid ikra. Fa'in fukida syartun minas syuruti awujida mani'un minal mawani'i imtana'ati sihatu. Fa'in fukida syartun minas syurut, apabila ada syarat dari syarat-syarat itu yang hilang, fukid hilang, ya tidak ada, tidak terpenuhi syarat itu. Awujida mani'an minal mawani, atau ditemukan satu penghalang dari penghalang-penghalang, imtana'atis sihatu, maka ya terhalangi sahnya. Tidak mungkin sah. Nah, karena ada syarat yang hilang atau ada penghalang untuk sah. Fasih. Misalu faqdi syarti fil ibadati an yusalliya bila taharatin. Contoh kehilangan salah satu syarat pada ibadah, ay yusalliya bila taharah, dia salat tanpa bersuci. Sementara bersuci salah satu syaratnya salat. Nah. Fasil. Wa misalu faqdi syarti fil 'aqdi an yabi'a ma la yamliku. Contoh kehilangan syarat pada akad, ayyadi amala yamliku, menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Belum memiliki barangnya, dia sudah jual. Nah, dilarang oleh Nabi SAW dan itu termasuk syarat sahnya. Jual beli, menjual barang yang dimiliki. Nah, atau mungkin dia jadi wakil. Nah, ada pun yang tidak dimiliki, bukan juga yang menduduki posisi pemilik seperti wakil misalkan, maka tidak sah. Dan ini banyak terjadi di zaman kita. Pada jual beli online. Nah, menjual tapi tidak punya barang. Setelah akad, ya, setelah sepakat harga, sudah ada keuntungan yang disepakati, baru kemudian dia menjadi barang. Nah, ومثال وجود المانع في العبادات في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. Contoh adanya mani penghalang pada ibadah. Ayo tatawwa'a binaflin mutlaq fi waqtin nahyi. Ayo tatawwa' yani salat tatawwa'. Nah, yani melakukan ibadah tatawwa' dengan salat nafilah yang sifatnya nafil mutlaq, yani salat sunnah mutlaq. Salat sunnah mutlaq di waktu terlarang. Nafil mutlaq di sini maksudnya apa? Salat sunnah mutlaq. Ya, dua rakaat fi waqtin nahyi di waktu terlarang. Nah, adapun naflun zatu asbab ya sih. Untuk nafl mutlak, salat sunnah mutlak di waktu terlarang, maka larangan waktu itu adalah mani, karena waktu itu waktu yang terlarang. Nah, adapun salat sunnah zatu sabab yang memiliki faktor, misalkan tahiyatul masjid, masuk masjid waktu terlarang, sah salat tahiyatul masjid. Kan ada faktornya, itu masuk masjid. Nah, atau semisal dengan itu yang ada faktornya. Adapun yang tidak ada sebabnya, mutlak begitu ingin memperbanyak salat sunnah, mutlak tanpa ada sebab faktor disyariatkannya salat itu, maka terlarang di waktu terlarang. Itu mana? Itu sahnya. Nah, misal wujudul mani fil abdi an yabi'a man talzamahu al-jum'atu shay'an ba'da nida'iha tsani 'ala wajhin la yubahu. Nah, contoh adanya mani penghalang pada akad yang menghalangi sahnya, ay yabi'a menjual, seseorang menjual, yabi'a. Nah, fa'ilnya man talzamahu al-jum'atu. Nah, menjual yani man talzamhu al-jum'ah, orang yang terkena kewajiban menghadiri salat Jumat, ayyadi' dia menjual syai'an sesuatu, ba'da nida'iha tsani setelah panggilan yang kedua, adzan yang kedua maksudnya. Nah, adzan yang kedua yang dimaksud di sini terkait dengan sunnah Utsman. Nah, adzan pertama sebelum masuk waktu, kemudian adzan kedua ketika masuk waktu, ketika khatib sudah di atas mimbar. Nah, jika azan pertama tidak ada, maka intinya azan yang kedua dimaksudnya adalah azan imam, azan ketika imam khatib sudah di atas mimbar. Nah, ala wajhin la yubah, dalam bentuk yang tidak dibolehkan. Pada kulli hal, mungkin ini nanti ada ta'lik-ta'lik yang bisa dicatat agar bisa difahami lebih cermat. Naam, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, berikan talik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah.